berjumpa, kau bikin ku terpesona. Hatiku berkata, seperti kau yang ku damba. Benak hati tak bisa menahan lagi, meski ada yang memiliki. Kau tak lagi cinta dia. Benak hati tak bisa menang.